الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan sharaf. Sekarang kita akan menyimpulkan atau membahas tentang as-sulasi al-mujarrad. Qala abwabu as-sulasiyil mujarradi. Bab-bab sulasi mujarrad yang ada 6 bab. Sulasi artinya 3 huruf, al-mujarrad artinya kosong dari tambahan. Yani hanya 3 huruf. Ada 6 bab, 6 wazan, fa'ala yaf'ilu fa'lan. Yang pertama, fa'ala yaf'ilu fa'lan. Mauzunuhu, contoh yang ditimbangnya, atau contoh fi'ilnya, adalah ghasala yaghsilu ghuslan, mencuci, atau membasuh. Jalasa yajlisu julusan, duduk. Ghafara yaghfiru ghufranan, mengampuni. Kasara yaksiru kasran, memecahkan atau mematahkan. Hamala yahmilu hamlan, membawa. Halaka yahliku halakan, binasa atau celaka. Ini bab yang pertama, fa'ala yaf'ilu. Adapun fa'lan itu salah satu masdarnya. Terkadang tidak fa'lan, tapi yang lain, misalkan fu'lan, fu'ulan, seperti pada contoh-contoh yang dibacakan tadi. Bab yang kedua, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fi'il madinya sama fa'ala, cuma bedanya fi'il mudhari'nya. Bab yang pertama, yaf'ilu. Bab yang kedua, yaf'ulu. I, yang kedua, u. Fa'ala yaf'ulu fa'lan mauzunuhu, contoh fi'il yang ditimbangnya. Nasara yansuru nasran, menolong. Kataba yaktubu kitaban, menulis. Nadhara yanzuru nadharan, memandang atau melihat. Kafara yakfuru kufran, kufur atau mengingkari. Raqada yarqudu ruqudan, tidur. Abada ya'budu abdan, beribadah atau menyembah. Syakara yashkuru syukran, bersyukur atau berterima kasih. Kharaja yakhruju khurujan, keluar. Dan bab yang ketiga, fa'ala yaf'alu fa'lan, sama fi'il madinya fa'ala, bedanya fi'il mudhari'nya yaitu yaf'alu. Berarti a ya, tadi i u a, sekarang tengahnya berharakat fathah. Mauzunuhu, contohnya, mana'a yamna'u man'an, mencegah atau melarang. Fataha yaftahu fathan, membuka. Jama'a yajma'u jam'an, mengumpulkan. Ja'ala yaj'alu ja'lan, menjadikan. Masaha yamsahu mashan, mengusap. Zahaba yadhabu zihaban, zahaban, pergi. Bab yang keempat, fa'ila yaf'alu fa'lan. Fi'il madinya fa'ila, sudah berbeda. Dan fi'il mudhari'nya yaf'alu. Fa'ila yaf'alu fa'lan. Mauzunuhu, yang ditimbangnya, contohnya, hamida yahmadu hamdan, memuji. Sami'a yasma'u sam'an, mendengar. Alima ya'lamu ilman, mengetahui, mengilmui. Amila ya'malu amalan, beramal. La'iba yal'abu la'iban, bermain-main atau bermain. Ajiba ya'jabu ajaban, kagum atau heran. Bab yang kelima, fa'ila yaf'ilu fa'lan, sama dengan bab yang keempat, bedanya fi'il mudhari'nya. Sekarang wazannya fi'il mudhari'nya yaf'ilu. Mauzunuhu, contohnya, hasiba yahsibu husbanan, menyangka atau mengira. Na'ima yan'imu ni'matan, nikmat, mendapatkan nikmat, atau ya nikmat, na'ima. Bab yang ke-6, fa'ula yaf'ulu fa'lan mauzunuhu karuma yakrumu karaman mulia. Saluha yasluhu sulhan layak atau baik. Ba'uda yab'udu bu'dan jauh. Tahura yadhuru tuhran suci atau bersih. Fa'ula yaf'ulu fa'lan. Jadi fi'il madinya ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fa'ala ada 3. Fa'ila ada 2. Fa'ula ada 1. Itu cara menghafalnya. Hafalkan fi'il madinya dulu. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fa'ala ada 3. Yani fa'ala yaf'ilu. Dan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. I, U, A. Ya ada yang U dulu, ada yang A dulu, bebas. Tapi di sini disebutkan I dulu. Yani kasra dulu. Fa'ala yaf'ila. Dan fa'ala yaf'ula. Fa'ala yaf... Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'alu. Bab yang keempat, fa'ila. Sudah berbeda fi'il madinya. Fa'ila ada 2. Ada fa'ila yaf'alu. Ada fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Bab yang keenam cuma 1. Fa'ula yaf'ulu. Dhamma semua. Tengahnya dhamma. Fa'ula yaf'ulu. Adapun masdarnya beda-beda. Ya. Tapi secara umum berbazan fa'lan. Tinggal sering dibaca. Nanti insyaallah hafal. Ada yang tanyakan di sini dari abwabus sulasiyil mujarradi. Contoh-contohnya kalau sering dibaca, sering membacanya, insyaallah akan hafal. Ya harus dihafalkan contohnya. Ghasala apakah yagsilu belakangnya apa yang sama? Oh, tasriful usul. Ya nanti yang di halaman 9 ini. Ya untuk mengetahui ghafara misalkan apakah yagfiru, yagfuru, yagfaru, ya harus sering membaca, sering mendengar atau sering meneraah melihat kamus. Ghafara yagfiru atau sering membaca Al-Qur'an, hadis akan tahu oh ghafara itu yagfiru. Babnya apa? Fa'ala yaf'ilu bab pertama. Jadi harus dihafal contoh-contohnya. Untuk mengetahui contoh-contoh dari bab tsulatsi mujarrad. Ada mentasrif usul dari bab ini bisa dibaca di halaman 9. Fa'ala yaf'ilu, fa'alan fa'ilun maf'ulun, hampir sama if'ila taf'il maf'ilun maf'ilun, mif'alun fu'ila yuf'alu. Hampir sama kan? Fa'ilun maf'ulnya sama. Cuma untuk yang fa'ula yaf'ulu bukan fa'ilun tapi fa'ilun. Untuk yang fi'il amrnya, lihat fi'il mudhari'nya. Kalau kasro ya if'il. Kalau dhamma uf'ul. Kalau yaf'alu fathah berarti if'al. Begitu. Terus untuk yang apa? Isim zaman dan makannya, itu kalau mudhari'nya fathah atau dhammah maka maf'alun. Kalau fi'il mudhari'nya kasrah maka maf'ilun. Di situ perbedaannya. Nah. Terus masuk ya? Ya, sok, mangga. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.